إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة رحمكم الله أقام إسلام adalah agama fitrah. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayatnya, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, merupakan fitrah Allah. Ini merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tiada pergantian terhadap ciptaan Allah Azza wa Jal. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hanya saja manusia kebanyakannya tidak mengetahui. Ikhwani fi din rahimakumullah, fitrah merupakan dasar yang padanya Allah Azza wa Jal menciptakan hamba-hambanya di atasnya. Allah Azza wa Jal menciptakan mereka dalam kondisi siap menerima kebaikan-kebaikan, cinta kepadanya dan benci kepada keburukan serta menolaknya. Allah Azza wa Jal juga menyebutkan melalui penjelasan nabinya alaihi salatu wassalam, ma min mauludin yuladu illa ala fitrah. Tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan kecuali terlahir di atas fitrah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwa syariat-syariat fitrah pada agama ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah fitrah, yang artinya syariat-syariat yang mensucikan jiwa, mensucikan keyakinan yang ada dalam kalbu manusia, mensucikan ruh, yaitu berupa syariat iman kepada Allah Azza wa Jal dan segala yang terkait dengan iman. Syariat yang Allah syariatkan berupa tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ibadah kepadanya dengan berbagai macam ibadah, sehingga seorang hamba hanya takut kepadanya, mengharap darinya, mencintainya, dan akan selalu kembali kepadanya. Inilah fitrah yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut di atas, sehingga Nabi SAW mengatakan pada lanjutan hadisnya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tualah yang kemudian menjadikan seorang anak menjadi orang Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi atau menjadi Majusi. Anak tersebut berpaling dari fitrahnya karena pengaruh-pengaruh dari lingkungannya, dan lingkungan yang terdekatnya adalah kedua orang tuanya. Bila saja anak itu tetap pada fitrahnya, maka dia akan berada pada keimanannya kepada Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis qudsi, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hanif, berada di atas tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, lurus di atas agama Allah Azza wa Jal. Inilah syariat iman yang menjadikan jiwa semakin bersih, semakin suci, menumbuhkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, menghilangkan segala keburukan-keburukan dalam bab ini, menghilangkan kemunafikan, menghilangkan keraguan, dan apalagi kekafiran dan kesyirikan, menjadikan seorang hamba berakhlak dengan akhlak yang mulia karena iman yang benar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagian yang kedua daripada syariat fitrah adalah syariat fitrah yang mensucikan bagian lahir daripada manusia, membersihkannya dari hal-hal yang tidak pantas, dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang akan membuatnya kotor, bahkan terkadang najis. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kaum mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, qassus syarib, wa'ifa'ul lihyah, wassiwak, wastinshaqul ma' waqassul adfar, waghslul barajim, wanadful ibt, wahalqul anah, wantiqasul ma'. Yang artinya 10 hal termasuk daripada fitrah. Yang pertama adalah qassus syarib, memotong kumis, merapikannya. Wa i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh. Wasiwak, menggunakan siwak. Wastinshaqul ma', menghirup air ke dalam hidung. Wa qassul adfar, memotong kuku. Wa ghaslu al-barajim, dan membasuh ruas-ruas jari-jari. Wanatful ibat. Demikian pula mencabut bulu ketiak. Wahalqul anah, serta mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma, dan yang terakhir adalah intiqasul ma, yaitu istinja atau bersuci dengan air. Perawi hadis ini mengatakan, wa nasitul ashirah, saya lupa yang ke-10, illa an takuna al-madmadah, kecuali kalau yang 10 itu adalah al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita bagian yang kedua daripada fitrah Islam, yaitu bahwa ajaran fitrah Islam adalah membersihkan lahiriah manusia. Lihatlah dari apa yang disebutkan pada hadis ini, semuanya bila dilaksanakan akan menjadikan seorang muslim berpenampilan indah, rapi, bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa 10 daripada ajaran fitrah ini, yang pertama adalah qasus syarib, memotong kumis, merapikan kumis, tersebut pada hadis ini dengan ungkapan qasu, yang artinya memotong, bukan halqu, bukan mencukurnya dalam arti mengeroknya sampai ke pangkal-pangkalnya. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama, walaupun dalam hal ini ada khilaf, mereka melarang untuk mengerok kumis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini dengan istilah qassu, yaitu memotong. Yang kedua dari bagian fitrah, ajaran fitrah adalah i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh, tidak memotongnya sama sekali. Wasiwak. Yang ketiga adalah menggunakan siwak. Dan kita ketahui bagaimana manfaat daripada penggunaan siwak akan membersihkan manusia dari hal-hal yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, bau mulut yang mungkin bisa mengganggu lawan bicaranya, dan lain-lain. Sehingga siwak merupakan ajaran fitrah lahiriah yang sangat bermanfaat. Wastinsyakul ma, menghirup air ke hidung, yang dengannya akan membersihkan berbagai kotoran yang masuk dalam hidung kita, sehingga akan banyak manfaat baik dari penampilan maupun kesehatan. Waqassul adfar, berikutnya adalah memotong kuku-kuku. Ini hal yang juga sama-sama kita ketahui manfaatnya. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk memelihara kukunya, memanjangkan kukunya atau sebagian kukunya. Bahkan Islam sangat menganjurkan untuk memotong kuku sehingga tidak menjadi tempat bersarangnya sesuatu yang tidak baik, baik kotoran maupun penyakit. Wa ghaslu al-barajim, termasuk ajaran fitrah, bahkan Nabi mengajarkan untuk kita membasuh dengan baik ruas-ruas jari kita. Lipatan-lipatan yang di jari kita barangkali akan menyimpan kotoran. Sampai perkara seperti ini pun diajarkan oleh Islam. Wa nadful ibt, mencabut bulu ketiak. Kita pun mengetahui manfaat daripada sunnah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan istilah nadfu, yang artinya mencabut. Namun sebagian ulama rahimahumullah membolehkan untuk mengeroknya ketika seseorang tidak tahan dengan sakitnya saat dicabut, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Berikutnya halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Di sini pun Nabi SAW menggunakan dengan istilah halq yang artinya mengeroknya. Kemudian yang terakhir disebutkan adalah intiqasul ma', yaitu istinja bersuci setelah seseorang buang hajat. Ikhwan fillah rahimakumullah, rawi mengatakan saya lupa yang ke-10 kecuali kalau yang ke-10 itu adalah madmadah, berkumur-kumur. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah Islam. Kalau seorang muslim betul-betul memperhatikan ajaran-ajaran Islam, kita akan dapati bahwa seorang muslim adalah seorang yang tampil dengan penampilan yang bersih, yang bagus. Bukan seorang yang kumuh, bukan seorang yang berpenampilan dengan penampilan yang tidak baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, bila kita kembali kepada dua fitrah yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, maka kita akan dapati kalau begitu Islam menjadikan pemeluknya seorang yang suci lahir dan batin, seorang yang bersih lahir dan batin, batinnya keyakinannya tauhid dan iman kepada Allah Azza wa Jal, lahirnya berpenampilan yang bersih dan indah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، جماعة جمعة رحمكم الله. Apa yang tadi dijelaskan bisa kita simpulkan. Kalau begitu fitrah Islam mencakup seluruh syariat Islam, yang lahir maupun yang batin. Dan fitrah tersebut akan membersihkan benar-benar jiwa manusia dari segala kerendahan-kerendahan akhlak, dari segala kerendahan-kerendahan akidah dan keyakinan yang menyesatkan manusia, lalu menghiasi manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang indah, yang kembali kepada akidah yang benar, yaitu tauhid kepada Allah Azza wa Jal dan ikhlas kepadanya serta kembali kepadanya. Fitrah membersihkan lahiriah manusia juga dari najis dan segala kotoran dan segala sebab-sebabnya. Maka fitrah membersihkan baik taharah secara hissiyah maupun taharah secara ma'nawiyah. Karenanya Nabi SAW kemudian menyebutkan dalam hadis, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian merupakan setengah daripada iman. Dan berbahagialah bagi mereka kaum muslimin yang benar-benar mengamalkan ajaran fitrah ini, karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mereka yang senantiasa bersuci. Syekh As-Sa'd rahimahullah mengatakan sebagai kesimpulan dari ini semuanya, "Fasyari'atu kulluha taharatun wa zaka." Maka syariat ini seluruhnya merupakan kesucian dan kebersihan. "Wa tanmiyatun wa takmil." Pertumbuhan dan penyempurnaan. "Wa hasun 'ala ma'alil umuri wa nahyun 'an safsafiha." Dan anjuran untuk meraih segala perkara-perkara yang bernilai tinggi serta melarang dari segala yang bernilai rendah. Wallahu a'lam. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.